Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Wa na'udzu bika min akhwali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fa'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, jamaah salat, jamaah masjid Ar-Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di malam hari ini kita bisa memulai kajian kembali yang beberapa saat terhenti. Terhenti atau dihentikan? Saya kita hentikan. Semoga di hari-hari berikutnya kita bisa menjalani dengan seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, para orang saleh, dan siapa saja yang memiliki jalan dan sunnah beliau hingga yang akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita siarkan juga lagi bagi ibu-ibu mungkin atau bapak yang tidak bisa hadir di malam hari ini, itu yang bisa mendengarkan di rumah. Insya Allah ini sudah ada 4 yang bergabung. Oke, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kalau kemarin kita kajian online itu terakhir sampai pembahasan tentang sholat yang musafir, sholat jamak dan qasar. Sholat jamak dan sholat qasar. Kalau di saya ini sudah hadis 409. Dan itu benar. Kalau di kitab saya di sini sekarang 412. Bab sholat Jumat. Maka yang penting ya, bab sholat Jumat. Nomornya benar. Tapi kau tahu? Iya, ada yang 469. Memang setiap penonton itu cetakan ini penomorannya berbeda. Babul Jum'ah, bab sholat Jum'ah. Al-Jum'atu bidhamil mim, sholat Jum'at yaitu dengan memnya berharokat dhammah. Jadi Al-Jum'ah dengan bahasa Arab ini Al-Jum'ah. Nah, dalam ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wa fiha al-iskan wal fath. Ada juga yang membacanya dengan sukun, Jum'ah, al-Jum'ah atau fathah al-Jum'ah. Nah, itu. Tapi yang lebih atau sering dipakai adalah al-Jumu'ah. Salat Jum'ah yang hukumnya fardhu ain. Ini hukumnya fardu ain. Tapi setiap muslim kalian dan yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali beberapa yang apa mengalami udzur atau mendapatkan udzur untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, seperti orang sakit atau yang bersafar. Orang bersafar ya boleh sholat Jumat, tapi ada udzur untuk tidak sholat Jumat. Dan beberapa udzur yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Ini matahari sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah di hari Jumat. Atau hari Jumat itu seringnya itu panas nih. Seringnya itu panas nih ya. Maka matahari ini paling baik itu terbitnya ya di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi dakhalal jannah, dan di hari itu pula Nabi Adam dimasukkan atau masuk ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, dan hari kiamat itu tidak terjadi melainkan di hari Jumat. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, masuk surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga karena memakan makanan yang dilarang di surga, diturunkan itu hari Jumat. Kemudian hari kiamat itu juga terjadi pada hari Jumat. Nah, ini maka dalam Islam hari Jumat ini adalah hari besar kaum muslimin di setiap pekannya. Bahkan sebagian ulama atau berpendapat bahwa bersafar pada hari Jumat hukumnya makruh. Bersafar pada hari Jumat hukumnya makruh karena keagungan di hari Jumat ini. Oke, kita lanjutkan hadis. Sekarang kita baca hadis yang pertama. An Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala aqwadi minbari la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ah aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah ini putranya Umar bin Khattab, ini putranya Khalifah kedua. Kemudian Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk Abdullah bin Umar ini sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, tapi masih banyak Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi saat itu beliau ada di aqwadi mimbarihi. Beliau sedang ada di apa itu? Di mimbar beliau. Ya, mimbar beliau terbuat dari kayu. Jadi beliau ada mimbar dari kayu. La 'ala alladhi kana min at-tin. Dalam penjelasan hadis disebutkan bukan di mimbar yang terbuat dari tanah, bukan. Karena mungkin beliau punya mimbar yang lain, tapi ini beliau berdiri di mimbar yang terbuat dari kayu. Beliau bersabda, "La yantahiyanna aqwamun 'an wad'ihimul al-jum'ah." Sungguh ini suatu kaum akan meninggalkan Jumat. Allah yang beriman, Allah wahana kudubin. Allah Subhanahu wa Taala akan mengunci atau menutup hati mereka. Ini ancaman bagi orang-orang yang beriman. Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat, tentunya tanpa uzur. Jadi seorang Muslim yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur akan terkena ancaman ilayan tahiyanna aqwamun an wad'ihul jum'ah aw la yakhtimanna Allahu 'ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. Yang dimaksud dengan la yakhtimanna atau atau al-khatam itu apa? Al-istithaqu min asy-syai'i fi dhabbil khatim 'alaihi katman lahu wa tadhiyatan li an la yatawassal ilayhi wa la yatara 'alaihi. Ini kalau apa yang dicontohkan itu ya, kalau sesuatu yang tertutup itu kan, kalau ditutup dengan sesuatu jadi ditutup itu kan tidak bisa, misalnya gelas ditutup itu kan tidak bisa diisi dengan manfaat. Atau memiliki hati seseorang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja dan tidak ada udzur dalam meninggalkannya, maka ini akan ditutup hatinya. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian benar-benar dia akan menjadi orang yang lalai. Kalau sudah ditutup karena tidak ada kebaikan yang masuk ke dalam hatinya, maka mungkin hidayah itu akan semakin dijauhkan. Indikasi dari hidayah itu semakin jauh adalah ya paling tidak itu orang ini berpikiran tidak seperti orang-orang kaum muslimin yang lain. Jadi yang baik itu menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Indikasi jauh dari hidayah itu, apa yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Tapi orang-orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah. Jadi hatinya ada basirah, itu bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah dengan hatinya. Kemudian kita lanjutkan. Wa hadhihi uqubatun ala adami al-imtithal li amrillah. Ini adalah hukuman bagi seseorang yang meninggalkan perintah Allah. Wa adami ittiyad al-jum'ah min babi taysir al-usr. Ini hukuman bagi seseorang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan salat Jumat. Ini bagi sebenarnya umum ini, tapi karena dalam hadis tadi disebutkan ini untuk salat Jumat, dan salat Jumat itu kewajibannya fardu ain. Berbeda dengan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu kan hukumnya masih diperselisihkan para ulama. Ya, ada mengatakan fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sunnah muakkadah hukumnya. Tapi kalau sholat Jumat ini hampir sepakat ulama hukumnya fardu ain, kecuali yang ada tentunya ini untuk orang-orang yang punya memenuhi syarat wajib. Di antaranya ya balik, berakal, laki-laki, berarti perempuan tidak wajib. Kemudian tidak bersafar atau istiqam itu tinggal menetap. Misalnya ini bapak-bapak sudah beli rumah di sini, berarti ini tidak semua menetap di sini. Itu kalau hanya singgah saja beberapa bulan, kontrak bulanan nanti, maka itu dianggap sebagai mukim. Jadi dalam istilah bahasa itu ada orang mukim, ada istiqam, ada orang bersafar. Kalau orang yang istiqam tinggal menetap itu ya berarti dia sudah meniatkan untuk tinggal di situ memang. Indikasinya ya sudah punya rumah di situ. Kemudian ada istilah mukim. Mukim ini bagi orang misalnya kita bersafar. Kita bersafar ke suatu tempat, tinggal di sana beberapa bulan. Di tempat orang lain beberapa bulan. Nah, ini orang mukim. Orang mungkin seperti ini kalau ada jumatan wajib jumatan, tapi kalau tidak ada jumatan maka dia tidak jumatan sholat duha. Yang ketiga adalah orang yang bersafar. Kalau bersafar tidak ada kewajiban untuk sholat jumat, maka bisa diganti dengan sholat duha. Tapi kalau berjamaah dengan sholat asar, nah ini menjadi perbedaan di kalangan ulama, apakah boleh langsung disambung sholat asar atau tidak boleh disambung. Nanti kalau sholat jumat tidak boleh jamak dengan sholat asar, ini madzhab Hambali tidak boleh. Ya, tapi di madzhab yang lain boleh. Jadi sholat jumat langsung disambung sholat asar bagi yang bersafar. Di sebagian kalau nggak lupa saya di madzhab Hambali itu tidak boleh. Jadi kalau mau sholat di jamak maka sholat duhur rakaat di sholat duhur niatnya sholat duhur di pasar nanti disambung dengan sholat bisa pasar bisa tidak. Ini tapi sebagian ulama membolehkan dia melaksanakan sholat Jumat dan disambung dengan sholat asar. Ya, itu. Kemudian wa hadzal hadits min a'zamiz zawajir an tarkil jum'ah wa tasahhala. Penjelasan yang terakhir, hadis ini adalah ancaman yang paling besar bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dan menggampangkannya. Tasahul itu semacam lagi gampang gitu, kalau sholat Jumat itu lagi gampang gitu. Wa fihi ikhbarun bi anna tarkaha min a'zami asbabil khudlan bil kulliyah. Ini juga menjadi kabar bagi kita bahwa meninggalkan sholat Jumat itu adalah sebab terbesar orang itu menjadi hina. Wal ijma' qa'imun 'ala wujubiha 'ala al-itlaq. Kewajiban sholat Jumat itu berdasarkan ijma'. Nah, ijma' itu dalam Islam itu kesepakatan ulama, tidak ada perselisihan. Bahwa itu wajib. Nih. Kecuali adalah wal akthar annaha fardhu 'ain. Ya, kebanyakan itu fardhu 'ain. Ya, tapi ada mengatakan fardhu kifayah. Tapi kalau wajib sepakat ijma. Apakah fardhu 'ain atau fardhu kifayah? Tapi jumhur yang kebanyakan ulama mengatakan fardhu 'ain. Itu tadi kaitannya dengan sholat Jumat. Sekarang ini kan tepat sekali ya, kalau di tempat kita ini dikaitkan dengan isu corona itu, apakah pertama kaitannya dengan apakah itu bisa menjadi uzur atau tidak, bisa menjadi uzur atau tidak, dan nanti juga bisa melihat ke wilayah yang tentunya hukum itu tidak bisa diterapkan di tempat yang sama. Ini satu hukum diterapkan di semua, kecuali sudah ada himbauan dari pusat, dari pemerintah, atau dari apa, majelis ulama yang menghimbau semua yang tanpa terkecuali. Tapi hukumnya sudah berbeda lagi. Tapi kalau masih ada pilih-pilih yang zona merah itu tidak jumatan, ya zona kuning masih boleh dengan protokol, zona hijau atau jumatan, tapi nanti menyesuaikan dengan tempat masing-masing. Jadi hukum tidak bisa diterapkan di semua tempat. Bagi yang zona hijau berarti kewajiban jumatan masih ada. Bagi yang zona kuning, maka ya tergantung nanti juga melihat perkembangannya. Kalau zona merah diimbau tidak, ya berarti tidak. Jadi itu bisa menjadi uzur. Kemudian yang tinggal di zona kuning dan zona hijau pun juga nanti diperhatikan apakah secara personal dia itu berpenyakit atau tidak. Kalau terindikasi dia sendiri merasa bahwa dia itu sakit, maka ya, dan dia yakin dia itu sakit, haram untuk mendatangi masjid justru. Tapi kalau merasa sehat, maka kewajibannya masih ada. Jadi hukum asalnya tadi wajib, hukum asalnya wajib. Tapi bisa berubah hukumnya dengan waktu, keadaan, tempat, dan personal seseorang. Maka itu yang bisa menilai adalah diri sendiri, interaksi seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, ini hadis yang kedua. Kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah. Thumma nansarifu wa laysa lil hithani dhillun ishtadallu bihi. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Kemudian kami meninggalkan salat Jumat, ya, ini sudah selesai dari melaksanakan salat Jumat. Dan keadaan saat itu kita ini apa, tembok itu bayangannya tidak bisa digunakan untuk berdakwah. Nah, difahami dari hadis ini berarti ini sedang berbicara masalah waktu. Waktu sholat Jumat. Ya, waktu sholat Jumat. Di sebentar hadis tadi, ketika kami sudah selesai dari sholat Jumat, itu kita keluar, gitu, keluar meninggalkan sholat Jumat itu melihat tembok itu bayangannya tidak bisa digunakan untuk berteduh. Nanti para ulama juga memahami hadis ini juga nanti berbeda. Yang pertama adalah ini membedakan antara waktu sholat Jumat dengan waktu sholat duhur. Ini membedakan antara waktu sholat Jumat dengan waktu sholat duhur. Oke, tapi sebelum masuk ke sini kita juga ingin membedakan dulu bang, antara perbedaan sholat Jumat dengan sholat duhur. Jadi yang pertama bang, perbedaan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Ini jelas rakaat berbeda, ya kan? Kemudian jumlah, ini jumlah apa? Jamaah. Nih, kalau dalam sholat fardu 5 waktu itu cukup 2 orang itu sudah bisa dianggap sebagai sholat jamaah. Tapi kalau sholat jumat tidak. Oke, sholat jumat ini nanti ada perbedaan dengan ulama. Nih, ada yang mensyaratkan harus 40 orang. Nih, 40 orang yang mukim atau tinggal di situ, bukan musafir. Nih, kalau ada beberapa musafir maka tidak sah untuk sholat jumat. Ada menyebutkan itu nanti 12 minimal dalam Malikiyah, dari Syafi'iyah dan Hambali 40 orang, dalam Malikiyah 12, kalau Hanafiyah cukup 2 orang seperti jamaah yang lain, itu sudah bisa dianggap sebagai sholat jamaah. Tapi ada mengatakan juga 3, ini pendapat yang ada 2, ada 3, ada 12, ada 40. Maka berbeda antara sholat duhur dengan sholat jumat. Kalau duhur sepakat 2 itu sudah dianggap sholat berjamaah, ya, dan sah sholat berjamaah dengan 2. Kalau sholat jumat kan menjadi perbedaan. Sekarang ini di masa-masa seperti ini, ya, kita melaksanakan sholat jumat, di sini cuma 3 orang ini sah atau tidak sholatnya. Apa kita sholat duhur saja kan? Masih menjadi perbedaan. Ya, meskipun ada penguatan, kalau 3 orang bisa. Di sebagian ulama itu mengambil pendapat yang kuat dikuatkan yang rajih itu dengan dalil-dalil yang ada itu cukup 3 orang bisa melaksanakan sholat jumat. Cuman kan yang tersebar di negara kita ini di Indonesia, fikih yang tersebar kan fikih syafi'i di madzhab syafi'i itu minimal 40 orang, dan 40 orang harus memenuhi kriteria orang yang wajib sholat jumat. Laki-laki, baligh, kalau anak kecil nggak dihitung, perempuan nggak dihitung, orang musafir tidak dihitung. Itu yang memenuhi syarat wajib 40 orang, atau sama di madzhab Hambali juga 40 orang. Akan menjadi perbedaan. Kemudian membedakan antara sholat jumat dengan sholat duhur ketika di jamak. Ketika di jamak. Jadi kalau duhur dan asar dalam perjalanan kan boleh di jamak, sepakat kan. Tapi kalau duhur, kalau jumat dengan asar ini kan menjadi perbedaan. Apakah di jamak atau tidak? Nah, apalagi yang masih banyak yang perbedaan antara sholat duhur dengan sholat. Yang terakhir adalah waktu, terkait waktu. Waktu sholat duhur itu apakah sama dengan waktu sholat jumat? Dalam hadis tadi disebutkan, "Famanan sarifu wa laysa lil haitani dhillun yastadhillu bihi." Kita meninggalkan sholat jumat. Jadi selesai dari sholat jumat itu keluar, kita melihat tembok itu bayangannya tidak bisa digunakan untuk berteduh. Berarti kan bayangannya belum panjang, dan matahari ketika itu berarti belum bergeser ke arah barat, gitu. Belum bergeser ke arah barat, karena bayangan masih sedikit. Kalau sudah ke barat kan berarti bayangan semakin jauh, panjang, dan bisa berteduh. Sebagian ulama memahami gini. Kita keluar dari masjid dan tembok itu belum ada bayangannya. Tembok itu belum ada bayangannya. Yang lain memahami, kita keluar dari masjid, tembok itu bayangannya belum bisa digunakan untuk berteduh. Dari pemahaman berbeda ini sudah nanti menentukan waktu yang berbeda. Maka sholat jumat terjadi perbedaan dua dengan ulama. Mayoritas ulama memahami bahwa jumhur mayoritas itu selain madzhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi memahami bahwa waktu sholat duhur itu adalah atau sama seperti sholat jumat itu sama dengan sholat duhur. Jadi masuk waktu sholat duhur berarti itu masuk waktu sholat jumat, dan adanya ketika masuk sholat duhur. Jadi jumhur. Nih, kalau di madzhab Hambali itu kalau sekarang banyak tersebar di Arab Saudi, kemarin Hambali. Makanya nanti ada perbedaan dalam diajukan, bisa saja. Karena kemarin Hambali itu sholat Jumat itu waktunya dari semenjak matahari terbit meninggi, setinggi tombak atau lebih sedikit, itu sampai waktu habisnya seperti ini, sampai waktu asar. Berarti kalau dimulai jam 11 itu sah tidak Pak sebenarnya? Sah. Karena mereka memahami bahwa sholat Jumat itu berbeda dengan sholat duhur. Oleh karena itu disebut dengan sholat Jumat, bukan sholat duhur. Kalau sholat duhur itu kan artinya ketika duha, atau matahari ketika di waktu sholat duhur kita sudah bahas dulu ketika matahari itu ada di atas kita, pas ini bergeser sedikit ke arah barat. Indikasinya kalau bayangan sudah ke timur sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Atau kalau dihitung pakai waktu ya kan, 10 menit setelah matahari di atas kita, pas matahari atau bayangan kita sejajar dengan teman di bawah kita, atau bergeser ke arah sedikit, bergeser ke sedikit, ini kan nggak dihitung. Yang dihitung adalah ketika bergeser ke arah timur, itu sholat duhur. Itu masuknya waktu sholat duhur. Tapi kan sholat Jumat tidak sama, maka dinamakan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dinisbatkan kepada hari, tidak sama dengan duhur. Karena sholat Jumat maka waktunya dimulai dari jam atau ketika matahari terbit dan sudah setinggi tombak atau lebih sedikit, waktunya sampai habisnya waktu sholat asar, yaitu ketika bayangan itu sama dengan bendanya. Sekarang ini jam 3 waktunya lima. Ini menurut pendapat Hambali. Tapi kalau mayoritas ulama itu sama seperti sholat duha. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari. Lafadznya punya Imam Bukhari. Perbedaannya adalah dalam dalam memahami. Jadi perbedaan itu terkadang bukan masalah hadisnya lemah atau hadisnya kuat, bukan. Tapi dalam memahami terkadang itu bisa menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Wa ajaza Malik al-khutbah qabla az-zawal duna shalah. Ini ada tambahan lagi. Kalau Imam Malik itu membolehkan apa-apa khutbahnya sebelum waktu duhur, tapi nanti sholatnya itu pas waktu duhur. Ini pendapat. Kita sampaikan seperti ini adalah tujuannya supaya ketika ada melaksanakan seperti itu mungkin di salah satu masjid, karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada melakukan melihat hambal ini. Kalau di Muhammadiyah sudah pulang dan saya nggak mengikuti. Kalau di Muhammadiyah pasti dengan waktu itu sholat Jumat dulu juga ya, sama yang saya tahu sama ya, sama yang tahu. Cuma kalau jumlah jumlahnya yang itu yang paku itu ya. Bagi yang mengikuti dua, nanti di dalam hati atau itu mendapat Imam Ash-Shawqani. Ash-Shawqani ulama Indonesia juga dia tapi kalangan belakangan. Ibu atau Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu tiga orang. Dan kalau di tarjih itu kan di mahalih itu kan nanti kan tergantung keputusan tarjih, tidak menganut kepada salah satu mazhab tertentu. Tapi kalau di kalangan nahdin itu mengambil yang pertama dengan mazhab Syafi'i. Maka tetap patuh. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Termasuk yang senada dengan hadis ini dalam riwayat Muslim telah disebutkan, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syamsu tsumma narji'a wa natatabba al-fayr. Ini digabungkan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Jadi secara di sini juga digabungkan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi melakukan sholat Jumat itu idza zalati syamsu, ketika matahari itu sudah tapi itu sudah tergelincir ke arah barat, dan indikasi dari tergelincir itu bayangkan sudah ke timur sini. Sumanarjik kemudian kita kembali ke tempat ini. Ada hadis yang lain yang menjelaskan hadis ini pula. Ini banyak. Salah satunya adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah thumma nadhhabu ila jamalina fanurihaha hina tazuhu asy-syamsu ya'ni an-nawatih. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat, kemudian kita pergi setelah selesai salat Jumat, pergi kita mendatangi unta-unta kami dan kita lepas di ketika itu, berarti ketika matahari tergelincir. Berarti dari riwayat ini dipahami kalau keluar dari masjid itu matahari baru tergelincir, berarti khutbah dan sholatnya sebelum itu sama ini. Nih dipahami dari sini tadi, para sahabat keluar atau selesai sholat Jumat itu matahari tergelincir, baru masuk waktu sholat Zuhur. Berarti sholat Jumat dan khutbahnya itu dilakukan sebelum itu. Ini dipahami dari riwayat ini. Ini riwayat ini menguatkan dari pendapat Imam Ahmad atau Madzhab Hambali tadi. Meskipun jumhur atau mayoritas ulama memahami bahwa waktu sholat Jumat itu seperti sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan. Wan Sahl ibn Sa'ad atau Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala ma kunna nakilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Saya lihat dulu. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah." Kami itu dahulu kami tidak melakukan qailulah. Qailulah niku dalam istilah istirahat, kami istirahat di tengah siang atau di siang di tengah siang hari. Ya, maka didefinisikan di sini qailulah itu adalah al istiraha nisfan nahar, istirahat di pertengahan siang. Wa illamnya pun ma'ana, meskipun tidak tidur. Ya. Jadi qailulah ini sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang istirahat itu sebelum, biasanya dilakukan sebelum duhur, beberapa saat sebelum duhur itu melaksanakan qailulah, bukan qailullah nih kayak sekarang sering itu dengan qailullah, yang benar qailulah itu tidur sejenak, sebentar istirahat sebelum duhur. Nah, ini pola istirahat Rasulullah nih. Jadi beliau di malam hari bangun jam seperti malam bangun, kemudian tidak tidur lagi sampai menjelang duhur istirahat, kemudian setelah itu duhur sahur, itu tidak tidur sampai waktu isya, dan setelah isya langsung tidur. Ini kalau tidak ada mengajar atau tidak ada kegiatan yang lain yang berkaitan dengan agama, beliau langsung istirahat dan beliau bangun di tengah malam seperti itu. Dan memang kalau dipraktekkan gitu, kalau setelah isya langsung tidur itu biasanya di tengah malam itu pasti bangun, dan itu tidak bisa tidur sampai subuh, seringnya gitu mas, seringnya gitu. Sebenarnya pola seperti ini sebenarnya pola beliau ini bagus dan sehat insya Allah. Ya, cuman kita ini terkadang tabrakan dengan jadwal kerja gitu, tabrakan dengan jadwal kegiatan itu, sehingga pola libur kita karena nggak teratur atau tugas atau yang berbeda apalagi jadwal, sehingga ya ada. Saya ada teman juga yang menulis, yang meneliti masalah itu nih, pola libur Rasulullah, kemudian waktunya, kemudian makannya. Tapi kita disempat untuk mengoreksi buku itu, tapi nggak ada, belum sempat waktunya, harus belum terbit juga. Oke, kita lanjut. Makunna naqilu, kita tidak melakukan qailulah istirahat di siang hari, wala nataghadda, dan juga tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Setelah Jumatan. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lafadznya milik Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu bisa dilaksanakan waktunya sebelum waktu duhur. Ini alasannya apa? Karena orang itu nggak disebut kairulan dan tidak makan siang itu kecuali dilakukan sebelum waktu zawal. Nah, berarti sholat Jumatnya dilakukan sebelum duhur. Nah, ini dalil yang diambil dari para ulama yang berpendapat demikian. Maka fal hadithu dalilun ala madalla alaihi alhadith alawwal. Hadis ini menjadi dalil penguat di hadis yang pertama, wa huwa min hadithati Ahmad. Ini adalah dalil yang dipakai juga oleh Imam Ahmad yang berpendapat bahwa waktu Jumat itu sebelum bisa dilaksanakan sebelum waktu duhur. Tapi ini penulis pensyarah hadis ini memberikan kritikan, memberikan komentar. Wa ma'lumun annahu la yusalli al-jum'ah fil madinati fi 'ahdihi siwahu wa huwa ikhbaru an salatihi. Dan kita ketahui bahwa apa ini? Fi 'ahdihi siwahu wa huwa ikhbaru an salatihi wa laysa fi dhalika salatihi. Ini agak kurang, kalimatnya tidak kurang paham ya. Walaysa fihi dalilun ala sholati qabla zawal. Komentar beliau terhadap hadis ini, tapi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa sholat itu sebelum waktu zawal, sebelum waktu duhur. Kenapa? Karena mereka di Madinah dan Makkah itu dulunya itu tidak melakukan istirahat qailah dan tidak pula makan kecuali setelah sholat duhur, kecuali setelah sholat duhur. Kama qala ta'ala wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira. Naam, kana sallallahu alaihi wasallam yusyari bi sholatil jumu'ah. Ya, memang Rasulullah itu dahulu cepat-cepat untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu zawal. Jadi di awal waktu sholat duhur itu beliau langsung melaksanakan sholat Jumat. Bikhilafi dhuhr, berbeda dengan sholat duhur. Faqad kana yu'akhiruhu ba'dahu. Terkadang beliau kalau sholat duhur itu diundurkan waktunya itu sampai manusia berkumpul. Jadi menunggu sampai berkumpul kemudian diundur, atau waktunya diundurkan. Maka berbeda antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Hadis berikutnya, wa'an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman faja'at 'ayrun minasy syami fan fatala annasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan rahus. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan posisi berdiri, beliau khutbahnya berdiri, faja'at 'ayrun minasy syami. Jadi ketika itu, ketika beliau berkhutbah, datang sekelompok rombongan yang membawa barang-barang dagangan itu dari wilayah Syam. Ya, wilayah Syam itu berarti ketika itu berarti datangnya dari arah darat, arah utara. Karena Syam itu kalau sekarang beliau ketika itu kalau ini di Madinah berarti Syam itu ada di utara, karena di Syam itu di Suriah atau di Yordania, Lebanon dan Palestina itu disebut dengan negeri Syam. Fajaran ayun ila Syam, datanglah rombongan dagangan yang membawa, kalau disebutkan dalam penjelasan itu, rombongan ini membawa atau al-kalbi itu membawa makanan pokok. Makanan pokok itu banyak ketika itu ya, seperti gandum, jagung dan yang lain yang saat itu dibutuhkan. Fanfalata atau fanfatala annasu ilaiha. Maka manusia itu bubar meninggalkan Rasulullah hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Yang tinggal di situ mendengarkan khutbah itu tinggal 12 orang saja. Nih, 12 orang. Nih, maka ini nanti dijadikan sandaran bagi para ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu minimal 12 orang supaya dianggap sah sebagai sholat. Dalilnya ini. Jadi kalau kita melihat perbedaan para ulama ini, sebenarnya mereka itu semuanya bersandar kepada dalil. Jadi perbedaan ulama itu sebenarnya semuanya bersandar kepada dalil. Kenapa kok bisa berbeda? Nanti itu tuntutannya banyak ini. Jadi kenapa kok sampai kesimpulan yang berbeda-beda? Itu alasannya banyak. Dibahas dalam ilmu usul fikih. Dan usul fikih ini yang tidak banyak dipelajari di beberapa tempat. Jadinya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Memang benar, kembali kepada Al-Quran dan Hadis ini semua ulama pasti kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi perbedaan mereka hanya dalam cara penyimpulannya. Terkadang ada hadis yang kuat dan hadis yang dinilai lemah, itu sudah berbeda. Atau dalam memahami berbeda, maka kesimpulannya berbeda itu. Karena hadis ini ketika berbicara hukum, ini tidak hanya satu atau dua hadis saja. Para ulama dalam menyimpulkan hukum ini merujuk kepada semua dalil. Maka yang tidak bisa menguasai dalil, terutama Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kemudian mayoritas hadis yang pahami itu tidak bisa menyimpulkan sebenarnya. Yang hanya bisa menyimpulkan adalah ulama yang sudah bisa menguasai itu, atau disebut dalam istilah usul fikih ini ahli ijtihad, ulama yang berhak untuk berijtihad. Dan itu syaratnya banyak, sekian kesepuluhan ada. Menguasai kasarat, menguasai Quran, menguasai nasih mansub, menguasai apa ya, banyak hal dari cabang bahasa dan yang lain, baru bisa menyimpulkan. Ini kalau yang terpendapat di Imam Malik, tentunya kita tidak ragu pada beliau itu adalah ahli ijtihad, diakui oleh kaum muslimin di saat dunia. Beliau itu berhak untuk ijtihad, terlepas dari ijtihad beliau itu salah atau tidak. Beliau dapat, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala, karena berkompeten dalam bidangnya. Ini kalau kayak ini namanya dokter spesialis nih. Kalau dalam praktek salah itu apakah disalahkan? Misalnya dalam pengobatan gagal sampai meninggal gitu, apa disalahkan? Tidak, karena dia memang ahli dalam bidangnya. Tapi kalau enggak, kalau bukan bidangnya salah, ya dosa kan katanya. Oh, bukan dokter kok operasi sampai meninggal, dia pasti disalahkan. Tapi kalau sudah ahli, yang berarti paling ahli mengobati orang, itu sudah tidak bisa ditolong lagi, ya wajar kan, dia memang ahlinya. Maka dalam Islam juga seperti itu, ahli fikih, orang ulama ya fikih itu, kalau dia memang ahlinya dalam bidangnya, berisi yang berbeda dengan ulama yang lain, ya kedua-duanya mendapatkan pahala. Karena untuk sampai pada kesimpulan itu, dia sudah mungkin berbulan-bulan mengkaji itu. Hasilnya berbeda itu perkara yang lain, karena mereka sudah berkompeten dalam bidangnya. Kalau misalnya ada ustaz, misalnya kayak saya, misalnya mengambil dalil menyimpulkan sendiri salah dosa, karena saya bukan dan belum sampai pada derajat ahlul ijtihad, maka tidak bisa kita menyimpulkan sendiri, kecuali hanya mengambil saja dari para ulama-ulama yang memang sudah berkompeten dalam bidang itu. Sekarang banyak atau tidak jumlah ulama yang seperti itu? Untuk mengetahui kan susah nih, harus ada pengakuan dari banyak ulama yang lain. Yang mengakui itu adalah yang kalau kedokteran itu kan dibuktikan dengan mungkin banyak hal yang lagi. Kenapa biasanya itu? Kalau di kampus ya mungkin dengan karyanya dan yang lain. Kalau di praktek mungkin ya kalau sudah spesialis kan mungkin sudah bisa buka nih. Jadi ya, pokoknya ada tuh sertifikasi atau yang lain gitu. Tapi di kalangan ulama itu yang memberikan tazkiyah itu ya para ulama yang lain. Nih, orang awam tidak bisa memilih, itu orang ahli ilmu. Orang kalau orang awam semua mengatakan bahwa ini sama saja ini pinter kan. Tapi kalau yang menilai itu sesama ulama ini orang pinter itu kan berbeda, karena memang bidangnya. Nah itulah kenapa dalam fatwa itu terkadang perbedaan. Fatwa tentang rokok misalnya ada mengatakan MUI haram, ada ulama yang lain mengatakan makruh. Ya itu karena ya tadi perbedaan dalam. Ya, tapi terlepas dari hal itu, mereka sudah berkompeten terlebih dahulu. Kita lanjut dari tambahan saja. الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة يخطب قائما. Hadis ini menjadi dalil bahwa seorang yang berkhutbah itu ya khutbahnya dengan berdiri, disyariatkan untuk berdiri. Wa annahu la yushtaratu laha 'adadun mu'ayyan, dan tidak disyaratkan jumlah tertentu. Jadi jumlah yang mengikuti sholat Jumat itu tidak ditentukan dengan jumlah tertentu. Nah, ini kesimpulan beliau. Tapi ini Imam As-Sanani ini punya kompetensi dalam bidangnya itu untuk mengatakan ini. Ya, maka kalau yang mengikuti beliau tidak ada jumlah tertentu, maka disamakan dengan jumlah jamaah. Ya, jumlah jamaah dalam sholat Jumat. Kama ruya an Malik li annahu la dalila annahu la tan'aqidu bil aqal. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik. ada kelompatan. Maaf. Kama qila innahu yushtaratu laha 40 rajulan. Sebagaimana ada berpendapat bahwa disyaratkan harus 40 orang. Wala maqila, dan juga tidak sekedar yang berpendapat yang mengatakan minimal itu 12 orang sebagaimana pendapat Imam Malik. Li annahu la dalil annahu la tan'aqidu bil aqal. Ini alasan beliau. Tidak usah pakai batasan jumlah. Alasan beliau adalah karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat Jumat itu tidak sah dengan jumlah yang paling sedikit. Maka berarti ini beliau Imam As-Sanani ketika menjelaskan hadis ini mengambil pendapat yang sholat berjamaah itu sah dengan jumlah minimal jamaah. Beliau ini termasuk ulama yang datang belakangan ini. Ada di Yaman dulu kalau tidak salah. Terus sekarang sholat Jumat misalnya di Yaman seperti ini, kalau ingin sholat Jumat di rumah itu kira-kira boleh atau tidak? Wah, ini gak bisa sholat Jumat di masjid, kita dengan keluarga atau tetangga mungkin kita bikin Jumat di rumah. Apa Jumat itu harus di masjid? Saya tidak pernah ada cerita lucu ya, santri itu kadang-kadang ya dia berpikir terus apa menyimpulkan sendiri nih, renang misalnya itu renang di kolam renang ini. Masuk pagi ya, karena hari Jumat seringnya kita keluar hari Jumat, masuk pagi masuk di kolam renang itu pagi karena masuknya bayar, waktu Jumatan tuh nggak mau keluar, jadi kalau keluar masuk lagi bayar ya, akhirnya sudah karena ini hari Jumat kita bertiga, kita jumatan aja di samping kolam. Satu khutbah, nih satunya ya, yang satu adzan, satu khutbah, satunya makmum. Berarti diceritakan dulu sama ada ketawa. Ya, memang sebaiknya karena sholat Jumat ini tidak sama dengan sholat duhur. Kalau tidak memang tidak didirikan sholat Jumat, yang sudah di rumah sholat duhur saja. Tidak melaksanakan sholat Jumat di rumah. Ini pendapat yang saya ambil. Ini mungkin ada pendapat yang lain, tapi saya lebih cenderung kepada yang ini. Kalau sholat Jumat di rumah itu ya sholat dua saja. Kaitannya dengan jumlah kali ini. Dan sholat Jumat itu kan syiar. Kalau di rumah kan nggak bisa syiar namanya, bukan syiar. Kita lanjutkan. Disebutkan untuk menjelaskan hadis tadi, ya, dari riwayat dari Abu Dawud dalam Marosilnya. Anna khutbatahu sallallahu alaihi wasallam allati infadu anha, ini jadi dari khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ketika para sahabat itu kok meninggalkan. Kalau sholat Jumat ditinggalkan, Kalau sekarang kan khutbah itu sebelum sholat nih. Jadi kalau belum sah berarti kan belum sah. Ini sudah sifatnya belum sah. Kalau meninggalkan jumat berarti kan belum sholat jumat. Kalau meninggalkan jumatan itu masih bisa dianggap sholat jumat. Tapi kalau meninggalkan sholatnya itu kan tidak sah dianggap sebagai sholat jumat. Misalnya khutbah, meninggalkan khutbah langsung pergi. Maka apakah dia melaksanakan sholat jumat atau sholat duhur? Sholat duhur. Nih, beda dengan yang datang terlambat, sudah dapat satu rokaat baru datang, maka dia cukup dua rokaat menyempurnakan rokaat yang kedua. Lah tadi kisahnya dalam kisah Nabi itu apakah kasusnya seperti itu? Rasulullah berkhutbah, sahabat wada pergi kecuali 12 orang. Ini dijelaskan oleh beliau anna khutbatahu ila Abu Dawud, dijelaskan anna khutbatahu sallallahu alaihi wasallam allati infadtu anha. Ya, khutbahnya Nabi Muhammad SAW di mana para sahabat itu meninggalkan khutbah itu innamakanat ba'da sholatil jum'ah, itu dilakukan setelah melakukan sholat jum'ah. Berarti sudah sholat, berarti sudah sholat beliau khutbah. Wa dhannu annahu la syai'a alaihi, mereka mengira bahwa hal itu tidak mengapa dilakukan fil infidal adil khutbah, meninggalkan khutbah. Wa annahu qabla hadhil kiswah kana yusalli qabla khutbah. Dan sebelum kisah ini beliau itu sholat sebelum khutbah. Dalam kasus sehari itu nih, ulama disolat, apakah kemudian nanti dirubah? Tapi kasus itu kata beliau itu Rasulullah sudah sholat, jadi sudah melakukan sholat jumat dan khutbahnya khutbah apa, ulama disolat. Apakah sehari itu memang khutbahnya itu setelah sholat seperti sholat itu itu yang itu? Alhamdulillah, Allah Alam Bishol. Saya belum tahu masalah itu. Karena kalau tadi kita pahami sahabat itu perginya itu sebelum sholat, kan sholatnya enggak sah. Dan ini dijelaskan dalam hadis berikutnya. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. حديث ini secara derajat kekuatan ini dinilai mungkin tidak sekuat hadis-hadis sebelumnya ya hadis lemah. Tapi kita baca dulu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati satu rakaat salat Jumat atau selain salat Jumat, falyudhif ilaiha ukhra, maka silahkan dia menambah rakaat berikutnya. Satu rakaat, karena ketinggalan satu rakaat, maka menambah satu rakaat. Waqad tammat sholatuhu, dan sholatnya sah. Nah inilah yang menjadi dalil bahwa ketika kita datang di hari Jumat, karena datang Jumatannya terlambat, khutbah sudah selesai dan jamaah sudah didirikan, itu kalau kita masih mendapatkan satu rokaat, maka kita masih dianggap melakukan sholat Jumat, maka tinggal menambah satu rokaat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan satu rokaat, maka dilengkapi empat. Maka misalnya kita datang imam itu sudah rukuk dan kita bisa ikut takbir dan rukuk, berarti namanya berapa? Satu. Kenapa? Karena rukuk itu kita masih bisa mendapatkan satu, kecuali imam sudah iktidal sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, maka kita ikut gabung jamaah tapi kita melengkapi empat karena sudah tidak bisa mendapatkan jamaah. Hadisnya ini mana rokaat ada, siapa yang mendapatkan satu rokaat dan satu rokaat itu minimal rukuknya imam di rokaat kedua min sholatil jumaah. Waqad akhrajal hadits min 13 thariqan, hadis ini diriwayatkan dari 13 jalur. Jadi ada 13 jalur periwayatan, berarti kan banyak lagi meskipun hadisnya lemah tapi diriwayatkan oleh lumayan itu 12 jalur. Wa min salatsati turuqin 'an Ibnu Umar, dan tiga jalur di antaranya disebutkan oleh Ibnu Umar wa fi jami'iha maqal, tapi semua riwayat itu ada tanda kutipnya, itu ada apa kelemahannya. Wa fil hadithi dalalah ala anna al-jum'ah la tasihu lillahiqi wa in lam yudrik min al-khutbati syai'an. Tasihu lillahi. Hadis ini menjadi dalil bahwa sholat Jumat itu sah bagi yang datang terlambat. Ini masuk nih gue. Kalau meskipun dia tidak mengikuti khutbah, meskipun tidak mengikuti khutbah sedikit pun. Wa ila hadza dhahab Zaid wa Ali wa Ma'in wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Nah, ini pendapat yang diambil oleh Zaid bin Ali, kemudian Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa orang yang tidak mengikuti khutbah Jumat maka tidak sah Jumatannya. Nih. Wa hadha al-hadith hujjah wa in kana fihi maqal. Hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Hujjah ini bisa kita jadikan sandaran dalam hukum tadi. Wa in kana fihi maqal, meskipun ada apa kritikan di dalamnya. Walakin kasratu turukihi yuqawwi ba'dhuha ba'dhan. Tapi jalur yang ada karena banyak, saking banyaknya jalur itu menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka hadis itu menjadi kuat. Ya, hadis itu menjadi kuat. Yeah. Itu tadi. Nih, kalau saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat tadi. Kalau kita masih mendapatkan satu rakaat, maka cukup menambah satu rakaat. Ini hadis terakhir nih. Hadis terakhir. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fa yakhthubu qa'iman. وَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berdiri. Jadi khutbahnya beliau dengan berdiri, ثُمَّ يَجْلِسُ kemudian duduk, ثُمَّ يَقُومُ kemudian berdiri, فَيَخْتُبُ قَائِمًا berkhutbah dengan berdiri. وَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتُبُ جَالِسًا, siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa Nabi berkhutbah dengan duduk, maka dia telah berdusta. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis ini menjadi dalil sandaran bahwa disyariatkan untuk berdiri ketika khutbah, di dua khutbah itu, khutbah pertama ataupun khutbah kedua, dan di tengah-tengah itu dipisah dengan duduk. Ini ada jeda duduk. Ini. Yang menjadi perbedaan para ulama adalah apakah berdiri ini kan perintah tadi, atau ini kabar sahabat mengkabarkan, teman-teman. Sahabat mengkabarkan bahwa Rasulullah khutbahnya seperti itu. Disyariatkan. Dan disyariatkannya itu hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Jadi khutbah dengan berdiri itu apakah wajib atau sunnah? Itu menjadi perbedaan ulama. Tapi kalau perintah, iya, syariat, iya itu syariat. Abu Hanifah berpendapat bahwa duduk dan berdirinya itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian Imam Malik itu wajib, Imam Syafi'i dan Malik itu wajib. Jadi kalau seseorang itu mampu berdiri maka wajib, wajib untuk berdiri. Berdosa kalau tidak berdiri. Ini. Kalau Abu Hanifah jadi sunnah, kalau sunnah berarti duduk pun tetap. Karena dulu ada sahabat namanya Muawiyah, itu di zaman beliau khutbah dengan duduk, khutbahnya dengan duduk. Diriwayatkan di sini, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, Rasulullah khutbah dengan berdiri. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa awwalu man jalasa 'alal mimbari Muawiyah, orang yang pertama kali khutbah berduduk di atas mimbar itu Muawiyah. Nih, tapi dilihat sejarahnya dulu, ternyata ada penjelasan yang lain. Nih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dijelaskan anna Muawiyah innama khathaba qa'idan lamma kasara syahmu batnihi wa lahmihi. Muawiyah itu khutbahnya dengan duduk itu karena lemak dan dagingnya banyak. Jadi enggak kuat. Ini alasannya itu berarti. Kesimpulannya adalah seorang itu wajib untuk berdiri kecuali ada uzur. Uzur salah satunya adalah sakit atau dia nggak mampu. Kalau itu sepakat, ulama boleh. Jadi kalau hanya dipahami bahwa Muawiyah itu duduk gitu saja terus dijadikan santren itu hukumnya sunnah, nah ini sebagaimana pendapat Abu Hanifah ini juga kurang tepat, karena nyatanya beliau itu tidak berdiri karena lemaknya banyak. Makanya kita pahami bahwa khutbah itu hukumnya wajib, dan bagi yang tidak mampu berdiri karena ada udzur, maka tidak boleh untuk ini dengan udzur. Itu kemudian faedah yang kita ambil terakhir adalah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida mimbar yaumal jumu'ati istaqbala an-nas fa qala assalamu alaikum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau naik ke atas mimbar di hari Jumat, beliau menghadap kepada manusia langsung mengucapkan assalamu alaikum. Maka ini bagi yang berkhutbah, ya mungkin ada tugas berkhutbah, selama naik mimbar langsung mengucapkan assalamu alaikum. Ini yang kita bisa bahas di malam hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu tentang khutbah, tata cara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 9, kurang 3 menit dulu. Kalau ada 3 menit ada diskusi, kalau enggak kita dulu. Oke. Batasan antara musafir dan mukim itu apa ya? Misalnya seperti ini, misalnya tadi kan menyampaikan kalau mukim itu mencontohkan tinggal di satu tempat dalam beberapa bulan gitu. Kalau cuma dalam hitungan hari apa itu maksudnya kategori musafir atau mukim? Misal saya pergi ke Jakarta misalnya ya, saya di sana minggu atau dua minggu gitu ya. Itu posisi saya di sana itu masuk kategori mustahil atau mukim? Yang pertama, kalau di dari awal tidak ada niatan untuk menetap di sana, dari awal itu kan berangkat safar nih, sampai di sana itu nggak jelas sampai kapan kita ini, berarti masih dalam kondisi safar. Kalau di sana itu ada niatan untuk menetap misalnya satu bulan, yang tinggal berarti dia mukim. Kalau dia ada niatan di sana tinggal di sana, beli rumah di sana untuk tinggal selamanya, berarti itu istiqamah namanya, berarti sudah menetap di sana. Terus seminggu, kalau cuma seminggu ini nanti menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan minggu, disebut mukim atau tidak. Itu saya sendiri batasannya seperti apa nih, selama ini saya pakai nih, kalau saya tinggal di suatu tempat ada niatan untuk mukim di situ, dan itu lebih dari kali sudah saya tidak menjaga sholat. Saya pendapat itu. Tapi yang kuat yang mana saya belum mengkaji lagi. Disebut dengan mungkin kalau sendiri ya tinggal di satu tempat itu kita, jadi kita sudah niat untuk tinggal di sini sama mertua nanti di sana selama seminggu. Dan kita niat di sana, berarti kita tinggal di sana itu memang menetap di situ, mungkin di situ selama satu minggu. Maka saya tidak menjawab. Kecuali saya dari awal memang tidak ada niatan ini saya kembali kapan ya, belum jelas. Mau balik besok, oh nggak jadi besok lagi, nggak jadi lagi besok lagi. Berarti itu statusnya masih sama. Meskipun dia perjalanan itu 1 tahun, kalau dikeliling terus ya, itu nggak ada waktu, nggak ada niatan pulangnya kapan. Itu maka masih statusnya masih safar, dia boleh menjaga sholat, ada wudhu di jumatan, ada wudhu untuk mengqasar dan menjaga sholat, tidak berpuasa. Kalau yang batasan 3 hari tadi ada itu? Iya, ada tapi saya lupa pendapat siapa. Wala miswal. Coba mungkin bisa kita lebih berjelas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Batasan mukim, berarti itu batasan mukim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 orang ya.